إن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشرع الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوانا في الدين عزكم الله kita lanjutkan kembali kajian kitab Adabul Ishrah wa Dzikrus Shuhbah wal Ukhuwah karya Imam Abu al-Barakat rahimahullah ta'ala. Qala rahimahullah Shuhbatul Waqu' sahabat dengan orang yang berwibawa. Ikhwana fitin a'azakumullah, pembahasan tentang sahabat dekat sudah kita kaji pada bab-bab sebelumnya, yakni orang yang baik agamanya dan bisa bermanfaat untuk kita di dunia wal akhirah. Dalam bab ini ada penekanan, kalau bisa sahabat tersebut adalah orang yang berwibawa. Tidak ada orang yang baik agamanya, bermanfaat baginya di dunia dan di akhirat, tapi dari sisi wibawa, kurang. Nah ini ada ketentuan, kalau ingin menjadi orang yang ideal, yang baik, maka sahabatlah dengan orang yang memiliki wibawa, al-waqur. Apa faedahnya? Wa minha suhbatu man yustahya minhu liyajurahu dhalika 'anil mukhalafat. Di antara bentuk pergaulan yang baik ialah bersahabat dengan orang yang kita malu di hadapannya. Malu di hadapannya. Liyajurahu dhalika anil mukhalafat, dengan harapan orang tadi bisa menegur kita dari perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Nah, ini faedahnya. Kalau kita bersahabat dengan orang yang tidak berwibawa, itu biasanya kita tidak sungkan-sungkan melakukan ya sedikit-sedikit penyimpangan. Ya, sadar ataupun tidak. Tapi kalau kita bersahabat dengan orang yang memiliki wibawa, malu, sungkan. Kalau sampai kita kemudian melakukan hal-hal yang tidak baik, sekalipun kecil. Ya, akhirnya dia berusaha untuk menata dirinya sebaik mungkin, jangan sampai melakukan hal-hal yang tidak baik. Ini faedahnya. Faqad qala Aliun karamallahu wajah. Dan sungguh telah berkata Ali karamallahu wajah. Istilah karamallahu wajah sudah kita jelaskan pada penjelasan terdahulu. Yang tidak layak diberikan kepada Ali bin Abi Thalib. Karena beliau adalah seorang sahabat dan sama dengan sahabat yang lainnya. Maka yang disyariatkan ialah doa radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan ahyul haya'a bi mujalasati ma yustahya min. Hidupkan sikap malu dengan cara bermajlis dengan orang-orang yang memang kita malu bila melakukan sesuatu di depannya. Nah, jadi kalau kita ingin melestarikan atau membina atau menjaga sifat malu kita yang itu mendatangkan kebaikan tentunya ya. Al haya khairun kulluh. Yang namanya malu itu semuanya mendatangkan kebaikan. Malu meninggalkan kewajiban, malu menerjang larangan, ya. Itulah al haya. Waqal Ahmad bin Hanbal rahimahullah, al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala juga mengatakan, ma awqa'ani fi baliyah illa suhbatu man la ahtasimuh. Tidaklah aku jatuh dalam sebuah musibah kecuali kalau diteliti ternyata aku berteman dengan orang yang tidak punya wibawa, tidak punya malu. Ya. Nah, dari penjelasan tadi, ikhwan abidin a'udzubillah, bahwa bersahabat dengan orang yang berwibawa, yang kita itu enggak berani macam-macam, bila ada orang itu, maka ini sangat baik faedahnya, sangat besar manfaatnya. Jangan punya anggapan, wah kayak enak ada orang gitu ya, kita enggak bebas. Nah, jangan. Justru diambil kesempatan untuk perbaikan diri. Kata-kata orang itu ya. Itu kalau ada orang yang berwibawa, disegani, begitu. Orang bebas. Gak nyaman. Ya. Tertawanya gak bisa kenceng. Ya. Kalau pengen apa-apa, gak bisa menyampaikan. Ya. Nah. Pokoknya gak enak. Kata banyak orang begitu. Padahal ini perbuatan yang salah. Sikap yang salah. Justru kita manfaatkan keberadaan orang yang berwibawa tadi, yang kita malu berbuat seenaknya di depan orang itu. Dengan beberapa faedah yang bisa kita simpulkan sebagai berikut. Yang pertama, kita terhindar dari penyimpangan. Kita terhindar dari apa ini? Penyimpangan. Loh, kok bisa? Seperti yang dijelaskan tadi. Mau begini malu, mau begitu malu, akhirnya dia diam saja, ya, tidak bisa melakukan apa yang dia inginkan, ya. Nah, mau goda perempuan lewat malu, padahal kebiasaannya itu, ya, malu. Kenapa ada orang yang berwibawa di situ, yang kalau benar-benar goda akan terkena sentilan nasihatnya, ya, nah, terhindar. Lain kalau teman-teman pergaulan kita itu enggak ada yang berwibawa, ya, nah, orangnya enggak ada yang serius, ya, orangnya juga mau gue seenaknya sendiri begitu, ya, nah, jadi enggak sungkan-sungkan ngomongnya ceplas-ceplas, melakukan apa saja yang dia kehendaki seenaknya, padahal di situ ada unsur-unsur penyimpangan, ya, nah, gitu. Bagi orang yang benar-benar menghendaki kebaikan, kalau yang menghendaki kejelekan, benar dia akan tersiksa. Kalau ada orang yang berwibawa dan yang segani di situ, ya, nggak bebas, nggak betah, gitu ya. Tapi kalau orang itu menghendaki kebaikan, justru dia akan mengambil kesempatan itu dengan baik. Faedahnya tadi apa? Agar terhindar dari apa ini? Perbuatan-perbuatan yang menyimpang. Yang kedua, faedahnya ialah menumbuhkan sifat malu. Menumbuhkan sifat malu. Asalnya yang gak tahu malu. Dengan adanya orang yang mau berwibawa, yang disegani. Maka dia pun berusaha untuk apa ini? Sedikit malu-malu. Ya. Nah, lama-lama tambah malu. Lama-lama gak berbuat seenaknya sendiri. Begitu. Seperti yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib tadi, ahyul haya'a bimujalasati may yustahya minhu. Hidupkan sifat malu dengan cara bermajelis dengan orang yang kita malu dan segan dia datang. Nah. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga. faedahnya kita berteman dengan orang yang berwibawa, yang kita malu berbuat seenaknya di hadapannya, ialah kita senantiasa terdorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Kemudian terhindar dari penyimpangan, menumbuhkan rasa malu. Yang kedua, terdorong untuk melakukan hal-hal yang apa ini? Yang baik. Ya. Nah, ini tiga faedah yang bisa kita dapatkan. Ya. Jadi jangan sampai kita kemudian merasa tidak bebas, merasa tidak nyaman kalau ada orang yang berwibawa, yang masya Allah kita itu segan berbuat seenaknya kalau ada orang itu merasa enggak enak, merasa kepanasan, kemudian meninggalkan majelis itu, cari yang sifatnya gaul-gaul, ya. Nah, jangan, ya. Nah, justru itu dimanfaatkan, dimanfaatkan. Imam Ahmad bin Hanbal sampai mengaku apa adanya, ya. Kalau tertimpa suatu musibah, entah apa yang sifatnya itu ya kesalahan, ya, ternyata setelah beliau teliti itu, karena yang ada di sekitarnya itu orang-orang yang tidak berwibawa, yang beliau tidak sungkan-sungkan kepada mereka, ya, nah, mudah terdorong untuk melanggar aturan-aturan yang ada, ya. Kalau tidak percaya, wah silakan saja, ya. Nah, coba kalau kemudian kumpul sama orang-orang yang biasa nongkrong di pinggir-pinggir jalan, ya memang gak punya rasa malu, gak berwibawa, ya. Nah, kita melakukan sepuasnya apa yang diinginkan oleh hawa nafsu kita, gak ada yang ngelarang. Gak malu-malu, ya kan? Lama-lama tadi itu gampang menyimpang, meninggalkan kewajiban, dan hilang rasa malunya. Wal'iyadu billah. Nah, dari satu sisi dia bebas, sebebas-bebasnya. Tetapi mudharatnya sangat besar sekali. Wal'iyadu billah. Nah. Kemudian selanjutnya. Qala rahimahullah. Al-ikhlasu fis suhbah. Ikhlas dalam bersahabat. Apa maksudnya? Ya, kita ini dalam menjalin sahabat dengan seseorang, menjalin persahabatan dengan seseorang, itu niatkan lillah. Semata-mata karena Allah. Wa fillah, dan semata-mata di jalan Allah. Wa ala ta'atillah, dan di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud dengan ikhlas di sini ada tiga. Lillah, fillah, ala ta'atillah. Lillah murni karena Allah. Berarti dia menjalin persahabatan itu bukan karena sama-sama teman sekerja. Atau mungkin karena pernah dihutangi. Atau karena diberi. Atau ingin mengambil manfaat-manfaat duniawi yang lainnya. Atau supaya bisa menikahi anaknya, atau bisa jadi mantunya, atau kepentingan-kepentingan yang lain yang bukan karena Allah. Nah, ini persahabatannya tidak murni, tidak ikhlas, ya. Nah, dan tidak langgeng, tidak langgeng. Kalau apa yang diinginkan tadi itu tidak tercapai, putus. Kita bukti, ya. Nah, dia bersahabat dengan seseorang yang biasa memberinya. Tapi kalau orang itu bangkrut, nggak pernah ngasih, tinggal. Kenapa? Apa yang diinginkannya sudah tidak bisa dipenuhi lagi dengan bersahabat dengan orang tadi. Ini tidak murni. Masya Allah, jangan sampai hal itu kita lakukan, ya. Nah, ini terbukti atau bisa dibuktikan tatkala apa yang diinginkannya tadi tidak terpenuhi. Misalkan kita biasa memberi orang itu, kok dia semakin lama semakin baik sama kita, ya. Ini kita belum tahu orang ini benar-benar murni menjalin persahabatan dengan kita karena Allah atau karena pemberian kita tadi. baru terbukti di saat kita tidak mampu memberinya lagi. Ya, saya sekarang sudah enggak punya apa-apa. Ya. Nah. Oh, begitu. Bangkrut, Bos, ya. Nah. Selamat tinggal. Akhirnya dia cari bos-bos yang lainnya. Lupa dengan bos lama. Kenapa? Bangkrut. Tidak bisa diharapkan. Malah bosnya hutang sama dia. Diketawain. Masya Allah. Tidak iling dia. Tidak iling dia nih dia. Tidak ingat. Kalau dulunya biasa diberi. Sekarang ketika yang memberi itu bangkrut. Dia meninggalkannya. Dan bahkan ketika minta bantuan. Dia malah menertawakannya. Itu arti bisa kita ambil kesimpulan. Dulu. Persahabatan yang terjalin itu tidak karena Allah. Murni karena bantuan dan pemberian tadi. Nah, kadzalika. Hati-hati ya. Kemudian prinsip ikhlas dalam persahabat yang kedua ialah fillah. Yakni di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di persahabatan di jalan Allah, bukan di jalan syaitan. Ya, nah, di jalan yang benar, bukan di atas jalan yang batil. Nah, persahabatan yang benar-benar ikhlas karena Allah itu, bersahabat dengan orang karena apa? Orang itu berada di atas jalan yang benar. Di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Sehingga ketika orang ini sudah tidak mau berada di jalannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih memilih jalannya syaitan yang batil. Maka orang ini sudah tidak bisa kita harapkan untuk menjadi sahabat dekat kita. Ya. Nah. Itu namanya fillah. Persahabatannya semata-mata di jalan Allah. Ya. Dia menyimpang, dia melecehkan al-haq, dia memerangi al-haq, maka bukan sahabat lagi. Ya. Dia di satu sisi, kita di sisi yang lain. Nah. Ini persahabatan. Ya. Nah. Sehingga para ulama dari kalangan salafus salih, para sahabat, tabi'in, atba'u tabi'in, dan para a'imah. Sampai hari kita sekarang ini. Itu biasa. Dulunya ketika teman baik, sahabat, di saat sama-sama di atas al-haq, perjuangan dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ternyata ada di antara salah satu dari teman-temannya itu. Kemudian menyimpang pada jalan yang batil. Dinasihati selaku teman dan sahabat tidak mempan. Maka saat itu putuslah yang namanya baik persahabatan. Putuslah yang namanya apa ini? Persahabatan. Nah. Itulah yang namanya fillah. Kemudian prinsip yang ketiga, al-ikhlas dalam bersahabat ialah ala ta'atillah. Di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni kita bersahabat dengan seseorang dengan harapan saling mengingatkan untuk mentaati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersahabat dengan seseorang tadi itu dengan harapan orang tadi itu selalu mengajak kita untuk berbuat baik, mentaati Allah Subhanahu wa taala. Dan kita tidak mengharapkan sebaliknya sahabat kita justru mengajari kita untuk berbuat maksiat. Ya. Nah. Itu namanya al-ikhlas. Fis-suhbah. Ikhlas dalam bersahabat. Ada tiga prinsip tadi. Lillah, fillah, dan ala ta'atillah. Qala Abu Salih. Oh, nah. Wa minha ayyura'iya fi suhbat ikhwanihi salahahum. La muradahum. Wa jilalatahu ala rushdihim. La ala ma yuhibbunahu. Di antara prinsip dalam bergaul, yakni kita memperhatikan ketika bersahabat dengan teman-teman kita, memperhatikan kebaikan mereka, la muradahum, tidak ingin menjadikan mereka sebagai sasaran keinginan, wa dilalatahu ala rusdihim, dan menunjukkan teman kita ke jalan yang benar, la ala ma yuhibbunahu, bukan di jalan yang mereka senangi, ya. Nah, ada jalan-jalan sesat yang mereka senang. La, nah. Qala Abu Shalih Al-Murri rahimah ta'ala. Al-Imam Abu Shalih Al-Murri rahimah ta'ala mengatakan, Al-mu'min may yu'ashiruka bil ma'ruf wa yadulluka ala salahi dinika wa dunyaka. Wal munafiq may yu'ashiruka bil mumada'ah wa yadulluka ala ma tastahihi wal ma'sum man farqa bainal halayn. Orang mukmin yang baik adalah orang yang bergaul dengan Anda bil ma'ruf, dengan cara yang baik, dan menunjukkan Anda agar mendapatkan kebahagiaan, baik kebahagiaan agama dan dunia, kebaikan dunia dan kebaikan agama. Sementara orang yang munafik itu ialah orang yang bergaul dengan Anda bil mumadha'ah. Mumada'ah itu ialah dengan banyak tipuan. Pura-pura dan tipuan. Pura-pura di depan kita baik, ternyata ada udang di balik batu. Sering nipu, sering mengkhianati kita, sering melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan syariat. Wa yadulluka ala ma tastahihi, dan menunjukkan engkau untuk memenuhi seluruh selera hawa nafsu. Ya, wal ma'sum man farqa bainal halain. Orang yang ingin terjaga dari kesalahan harus bisa membedakan dua keadaan orang semacam itu. Ini jelas sekali. Khana bitin a'udzuqullah, ya. Kalau ada teman kita ketika bersahabat dengan kita menunjukkan sikap yang baik, kemudian sering menasihati kita supaya agama kita jadi baik, dunia kita juga jadi baik, maka bersyukurlah sahabat Anda tadi adalah seorang mukmin yang baik. Tapi kalau ada teman kita yang ketika bergaul sama kita sering berpura-pura, di depan kita baik tapi di belakang kita mencoreng nama kita, sering mengkhianati kita di belakang, kemudian sering mengajak kita untuk memenuhi selera hawa nafsu kita. Kamu kan dulu biasanya mabuk-mabukan kan? Ah, sekali-kali lah ya, supaya gak stres. Kamu kan dulu biasanya main kartu di pinggir-pinggir jalan, ya kan? Saya sekali-kali lah ya, refreshing. Ya. Kamu kan dulu suka di lokalisasi WTS itu, ya. Nah, sekali-kali ke sana gitu, ya. Kesempatan, ya. Nah, istrimu lagi libur, gitu. Tunjukkan demikian. Kamu dulu kan sering nonton kan di gedung-gedung bioskop, ya. Ayo, sekali-kali lah. Enggak usah menghadiri majelis taklim, ya. Nah. Bosan kita itu saja, ya. Sekali-kali, ya. Nonton bioskop, ya, ini acaranya sedang asik ini, ya, rame, ya, serem, serem, ya, 17 tahun ke atas. Hati-hatilah Anda dengan orang semacam itu, orang ini terkena penyakit munafik. Kalau Anda ingin terjaga dari kesalahan, maka Anda harus bisa membedakan antara keadaan yang pertama dan keadaan yang kedua. Keadaan yang pertama, temannya mukmin yang baik. Keadaan yang kedua ialah orang munafik yang memang berpura-pura baik di depan kita, tapi ada udang di balik batu untuk menghancurkan agama kita dan menghancurkan dunia kita. Ya, nah. Baik. Ya, ini. Jadi prinsip ikhlas dalam bersahabat itu sangat menentukan, ya. Dan juga bisa berfaedah bagi kita untuk memfilter atau menyaring, gitu ya, menyeleksi siapa yang menjadi sahabat sejati, siapa yang pura-pura menjadi sahabat dekat kita, tapi sebetulnya orang ini ingin menjatuhkan agama dan dunia kita. Dengan cara menerapkan prinsip al-ikhlas fis suhbah. Ya, lillah fillah ala ta'atillah. Nah, penting itu. Baru tahu, oh ini sahabat sejati saya. Nah, kalau benar-benar menjadi sahabat sejati dengan prinsip semacam ini, maka besok di akhirat akan saling mengucapkan selamat. Akan saling berterima kasih karena satu sama lain saling membantu melakukan amal soleh yang menyelamatkan mereka semua dari azab. Adapun yang hanya pura-pura jadi sahabat dekat, tapi ternyata menjatuhkan agama kita dan dunia kita tadi, maka besok akan saling bermusuhan di akhirat, saling menyalahkan. Dalam Al-Quran disebutkan, Al-akhillau yawma'idin ba'adhum ala ba'adhin adu ilal mutakum. Ya. Sahabat dekat satu sama lain, besok pada hari kiamat, satu sama lain akan bermusuhan. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Artinya, tadi itu. Ketika besok di akhirat, disebutkan amal-amalnya. Hasil amalan yang dilakukannya. Yang baik-baik. Wah, dia bersyukur. Berterima kasih dengan teman-temannya yang bertakwa. Sebaliknya, ketika dibacakan, disodorkan, ditunjukkan catatan amalnya yang jelek-jelek. Maka satu sama lain sahabat-sahabat yang dulu di dunia tadi itu akan saling mencemooh, mencaci maki, menyalahkan. Tapi sudah tidak bermanfaat lagi, ya, caci maki atau saling menyalahkan tadi, ya, masing-masing dapat azab secara penuh, ya, sudah tidak ada lagi penyesalan saat itu, kecuali harus merasakan azab. Waliyahulillah. Jadi enggak sembarangan mencari sahabat dan tidak sembarangan dalam apa ini menjalin persahabatan. Selanjutnya, tarkul adha, tidak mengganggu dan tidak menyakiti sahabat sejati kita. Nah, nggak suka usil ini, ya. Nah, jadi, jaga perasaan mereka, ya. Nah, jaga kepercayaan mereka, jangan sampai kita sakiti hatinya, jangan sampai kita lukai perasaannya atau kita mengganggu ketentramannya, ya. Nah, wa minha alla tu'dhiya mu'mina wa la tujahila jahila. Nah, di antara prinsip dalam bergaul ialah Anda tidak boleh mengganggu, menyakiti orang mukmin. Dan Anda tidak boleh berlaku bodoh di hadapan orang yang bodoh. Apa maksudnya? Nah, orang yang bodoh itu biasanya suka ganggu kita, suka berbuat jahil sama kita, maka jangan dibalas dengan tindakan bodoh. Ya. Seperti dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Anas bin Malik pernah bercerita. Kuntu amsi ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saya dulu pernah jalan-jalan bersama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa alaihi burdun najrani. Beliau saat itu menggunakan baju dari Najran. Ya. Nah. Yang kasar ujungnya. Ya, yang bahan-bahannya kasar. Ternyata ada seorang Arab Badui yang langsung menarik baju Rasulullah. Sampai aku melihat di apa namanya itu perbatasan pundak sama leher beliau itu apa? Tergores luka karena sangat keras tarikannya. Bajunya kasar, ditarik dengan keras, akhirnya lecet bajunya Rasulullah. Sambil mengatakan, "Ya Muhammad, wahai Muhammad, berikan harta sedekah yang ada padamu untukku. Saya kasih uang." Begitu dengan keras. Maka Rasulullah menoleh, fadhahika. Ternyata Rasulullah kemudian tertawa, ya. Kemudian memerintahkan para sahabat untuk memberi harta sedekah kepada orang Badui tadi. Apa faedahnya? Itu orang bodoh, orang Arab Badui itu orang dusun, enggak punya tata krama, jauh dari ilmu dan pendidikan. Biasa kasar, enggak punya sopan santun. Itu namanya orang jahil. Ya Rasulullah dikitukan, tidak membalas dengan tindakan bodoh. Itu namanya wala tujahila jahila. Diqari alaihi salam, "Inna Allah yakru adal mu'min." Sesungguhnya Allah membenci perbuatan menyakiti orang yang beriman. Naam. Wa qala Rabi' bin Husaim rahimahullah, "An-nasu rajulani, mu'minun fala tudih wa jahilun fala tujahilhu." Ini penekasan dari ulama kita, yakni Al-Imam Rabi' bin Husaim rahimahullah, manusia itu ada dua macam. Yang pertama mukmin, maka jangan engkau ganggu dan sakiti. Yang kedua orang bodoh, maka jangan diperlakukan dengan apa ini, tindakan bodoh. Ya, itu saja. Ya, nah mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah kita sambung pada lusa nanti pembahasan berikutnya. Allah Ta'ala.